Doktrinasi yang hakiki, pejuang dalam hidup, pilih menang atau mati. Konspirasi, doktrinasi yang hakiki, pejuang dalam hidup, pilih menang atau mati. Dicaci, dihina, dicela dan terdusta. Gamparan sikap, lemahnya jadi manusia. Protokoler, hidup semakin lemah. Inikah ujian, atau memang cobaan? Jika orang suci, punya masa lalu, maka pendosa punya kisah cintanya. Playoper hidup, semakin tidak menentu. Karena jiwa, dihukum karena cintanya. Andai saja, sesaat jadi diriku. Mungkin engkau tahu tentang perasaan. Ingin bernyanyi, menyanyi dalam hati. Nyanyian semua, nyanyian jiwa. Konspirasi, doktrinasi yang hakiki. Pejuang dalam hidup, pilih menang atau mati. Konspirasi, doktrinasi. Dihina, dicela dan terdusta. Hamparan sikap, lemahnya jadi manusia. Protokoler, hidup semakin lemah. Inikah ujian, atau memang cobaan? Andai saja, sesaat jadi diriku. Mungkin engkau tahu, tentang perasaanku. Ingin bernyanyi, menyanyi dalam hati. Nyanyian semua, nyanyian jiwa. Tuhan, dalam hidup dan nestapa, apabila ku masih diberi kesempatan, ku masih mencintaimu.